Ada beberapa pertanyaan. Apa hukumnya apabila kita dalam keadaan sholat kita bunyikan jari-jari atau leher? Nah, asal hukumnya tidak diperbolehkan seorang itu melakukan perbuatan-perbuatan di dalam sholat yang tidak termasuk dari gerakan sholat. Sehingga hendaklah seorang muslim ya melihat ya keadaan tersebut. Jangan dia melakukan suatu gerakan tanpa hajah, tanpa ada kebutuhan. Adapun gerakan-gerakan yang tiba-tiba muncul, yang dilakukan, yang bukan dari asal gerakan sholat, para ulama membagi dengan lima bahagian. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada pula yang haram. Yang wajib seperti misalnya seorang sholat tidak menghadap kiblat. Sedang sholat terus ada orang yang lain melihat, ini orang kok sholat menghadap ke selatan misalnya. Ya, maka kita boleh teriak, antum salah kiblatnya. Antum berpaling ke arah kiri 45 derajat. Ya. Nah, betul ya. Tadi anda bilang apa, utara apa selatan? Selatan. Nah, maksudnya ke arah kanan ya. Nah, 45 derajat. Baik. Maka ini wajib kalau dia sudah mengetahui bahwa dia keliru dalam kiblatnya. Walaupun di pertengahan sholat. Nah, ada yang sunnah ya. Hal-hal yang sunnah disebutkan beberapa contoh oleh para ulama. Di antaranya adalah taswiyatus shufuf, mereka sebutkan juga masalah merapatkan shaf ya, apabila mulai renggang maka dilapatkan lagi. Naam. Ya, ada pula yang mubah kalau itu gerakan yang ringan ya dan ada hajah, ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Gatal garuk, ya, jangan digaruk terus ya. Naam. Dan ada pula yang makruh. Yang makruh. Nah, ini yang tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan, ya, lalu bergerak. Termasuk diantaranya seperti orang berolahraga, ya, mematahkan leher kanan kiri seperti, ya, seorang yang hendak berolahraga, ya, ataukah tangan atau lihat jam. Kadang-kadang yang sholat, ya, macam-macam gerakan. Subhanallah, menunjukkan ketidakkhusyuan dia. Salahul zahir yadullu ala salahil batin. Baiknya zahir menunjukkan bagusnya batinnya. Naam. Dan ada pula yang haram yang dapat membatalkan salat. Kalau dia melakukan gerakan-gerakan yang orang melihat bahwa orang ini tidak salat. Ya, gerakan yang banyak yang dapat membatalkan salatnya, maka ini tidak diperbolehkan. Naam, wallahu ta'ala a'lam.